Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin atas segala limpahan karunia dan kebaikan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan terkhusus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana pada malam hari ini masih kita dimudahkan untuk berjumpa di tempat ini dalam rangka salah satu amalan yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih kita menjelaskan seputar hadis yang ke-9, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ullihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ullihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat menyukai untuk mendahulukan bagian kanan fi tana'ullihi pada saat beliau memakai sandal. Wa tarajjulihi, dan juga pada saat beliau menyisir rambut beliau. Wa tuhurihi, dan pada saat pula beliau bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan beliau juga sangat menyukai pada seluruh keadaan yang di dalamnya terdapat unsur kemuliaan, kebersihan. Dan telah kita sebutkan lafaz asing pada hadis ini dan juga makna umum atau global yang ada pada hadis ini. Kita ulangi sedikit faedah yang telah kita sebutkan dan nanti kita akan lanjutkan ke faedah berikutnya. Ma yukhadhu minal hadith, apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, anna taqdimal yamin lil asya'i thayyibah wal afdalu syar'an wa aqlan wa tibban. Kata syarih di sini Syekh Al-Bassam rahimahullah, bahwasanya mendahulukan bagian kanan untuk perkara-perkara yang baik, ya, itu adalah lebih baik, lebih afdal. Baik ditinjau dari sisi syariat maupun ditinjau dari sisi akal dan pula ditinjau dari sisi kedokteran. Ditinjau dari sisi syariat jelas, ya, di antara dalilnya adalah hadis ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai untuk mendahulukan bagian kanan pada perkara-perkara yang baik, seperti memakai sepatu, sandal. Nah, ketika beliau menyisir rambut, ya, ketika beliau pula bersuci, dan keadaan-keadaan yang lainnya, seperti seorang masuk ke dalam masjid, ya, bersalaman, memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi sesuatu yang terdapat kebaikan di dalamnya, maka disunnahkan untuk kita mendahulukan bagian kanan. Dan bahkan pada sebagian keadaan bukan hanya sunnah, bahkan diwajibkan, seperti seorang makan dan minum menggunakan tangan kanan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza akala ahadukum ya fal ya'kul bi yaminih wa idza syariba fal yashrab bi yaminih fa inna syaitana ya'kulu bi shimalih wa yashrabu bi shimalih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian makan, ya hendaklah menggunakan tangan kanan, dan apabila pula ya, salah seorang dari kalian itu minum, hendaklah dia menggunakan bagian kanan. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum, dia menggunakan tangan kiri. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya makan menggunakan tangan kanan bukan sekedar sunnah, tapi sampai tingkatan wajib. Kecuali kalau seorang mendapatkan udzur, ya tangan kanannya tidak bisa digunakan, apakah mungkin ya patah atau mungkin buntung atau yang semisalnya, yang mengharuskan dia menggunakan ya tangan kiri. Wa aqlan, dan juga sesuai dengan tinjauan akal manusia. Ya, karena secara akal kalau kita menggunakan bagian kanan untuk perkara yang baik-baik dan bagian kiri ya digunakan untuk perkara yang buruk seperti membersihkan kotoran, ini secara akal masuk. Ya, masuk akal. Ya. Watibban, dan juga nanti kaitannya ya sesuai dengan sisi kesehatan atau kedokteran. Tatkala kita menggunakan bagian kanan untuk sesuatu yang bersih, sesuatu yang baik, dan bagian kiri sesuatu yang kotor, ini sangat pengaruh ya bagi kesehatan seseorang. Kemudian yang kedua di antara faedah hadis ini adalah anna ja'lal yasari lil asya' al mustaqdarah wal aliqu syar'an wa aqlan. Yang kedua, bahwasannya menjadikan bagian kiri, ya menjadikan bagian kiri, kaki kiri, tangan kiri untuk sesuatu yang kotor itu adalah sangat pantas, sangat layak. Al-aliq ini ya mirip bahasa Indonesia layak. Ya, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa Naam Melayu yang ditambah dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Arab, ya, bahasa Inggris. Di antaranya adalah al-yaku. Al-yaku itu kalau di bahasa kita layak. Dia lebih layak, lebih pantas. Ya, ditinjau dari sisi syariat ya maupun ditinjau dari sisi akal. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hadis yang mulia ini adalah annasyara syarifah jaa li islahin nas. Bahwasanya syariat yang mulia ini ya terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah itu datang untuk memperbaiki keadaan manusia, yang memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, memperbaiki hubungan manusia ya sesama manusia, memperbaiki hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Ya, aku diutus ya di tengah-tengah manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya untuk memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki hubungan manusia dengan Rabbnya, memperbaiki hubungan manusia dengan manusia, baik sesama muslim maupun non-muslim, juga memperbaiki ya hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya. Wa tahdhibihim, dan juga dalam rangka membimbing manusia. Ya. Al-Qur'an dan As-Sunnah atau syariat ini datang dalam rangka untuk membimbing manusia. Ya. Membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ya. Kalau seandainya tidak ada syariat, tidak diturunkan syariat yang mulia ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya kelakuan manusia, akhlak manusia itu lebih buruk daripada binatang. Ya, lebih buruk daripada hewan. Ya. Ini kalau misalnya manusia itu tidak dibimbing syariat, dia akan melakukan sekian tindakan ya sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak akan lagi yang namanya halal haram semuanya dihantam. Ya, kalau seorang itu tidak dibimbing dengan syariat. Jadi alhamdulillah kalau kita dilahirkan sebagai seorang muslim, lebih-lebih kita ditunjuki jalan yang lurus, jalan ahlu sunnah wal jamaah, lebih lurus lagi. Ya. Nah, jadi syariat yang mulia ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membimbing manusia. Wa biqayatihim minal adrar, dan juga dalam rangka menjaga manusia dari kemudaratan-kemudaratan. Karena syariat Islam ini dibangun di atas kemaslahatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sebuah perkara, sebuah perintah, niscaya itu ada hikmahnya. Niscaya memberikan manfaat kepada manusia, baik manfaatnya diketahui ataupun tidak. Baik hikmahnya diketahui atau belum diketahui. Ya, kita yakini segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti dan pasti di dalamnya terdapat kebaikan. Ya, di dalamnya terdapat kebaikan. Dan sebaliknya, kita juga harus mengimani dan meyakini segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan dari Rasulnya alaihi salam, itu kita yakini, kita imani pasti memudaratkan. Ya, pasti memudaratkan. Ya. Kita bisa menilainya ya dengan akal kita. Sebagai contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya untuk meminum khamar, meminum minuman keras, karena ini bisa memudaratkan akal manusia, menghilangkan akal manusia, menutupi akal manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang untuk seorang berjudi, karena ini akan menyebabkan permusuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga melarang untuk kita ya suka marah. Ya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab, bahkan beliau mengatakan sampai 3 kali la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Ya, karena marah itu ya bara api. Ya, yang dilemparkan oleh syaitan ke tubuh manusia. Ya, sehingga untuk memadamkannya seorang perlu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullah, atau sebagian para ulama menyarankan agar kita berwudu, ya mengambil air wudu. Ya, begitu juga di antara sebab agar kita bisa menurunkan ya marah dengan kita merubah posisi kita. Kalau ketika marah itu dalam keadaan berdiri, maka disarankan untuk dia dalam keadaan duduk. Ya, kalau misalnya ada dua orang yang saling bertemu bertikai, untuk kita lerai, kita jauhkan masing-masingnya. Ya, ini diantara cara atau bentuk alternatif atau kiat-kiat yang disebutkan oleh para ulama untuk mengurangi marah. Ya, dan larangan-larangan yang lainnya. Ya, banyak sekali. Ya, riba. Ya, na'am, ghibah, ya, dan yang lainnya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kita yakini itu semua pasti dan pasti memudaratkan manusia. Yang keempat di antara faedah hadis yang mulia ini, annal afdala fil wudu'i taqdimu mayaminil a'dha'i ala maya ala mayasiriha. Di antara faedah hadis yang mulia ini yang keempat adalah bahwasannya yang afdal, yang lebih baik ketika seorang itu berwudu adalah mendahulukan bagian kanan. Ya, mendahulukan anggota-anggota bagian kanan, na'am, di atas bagian-bagian kiri. Ya, karena ini juga termasuk perkara yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, wa fi tuhurihi. Ya, ketika beliau bersuci. Ya, ketika berwudu, ya, beliau mendahulukan bagian kanan. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, ajma'a al-ulama'u 'ala anna taqdim al-yumna fil wudu'i sunnatun. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, para ulama telah bersepakat bahwasannya mendahulukan bagian kanan ketika seorang itu berwudu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Man khalafahuma fatahu al-fadlah wa tamma wudu'uhu. Maka barang siapa yang menyelisihi itu, ya, tidak mendahulukan bagian kanan, malah sebaliknya dia mendahulukan bagian kiri, maka terluputkan dari dia keutamaan yang mulia ini, ya. Dan akan tetapi wudunya tetap sempurna, ya. Kalau misalnya ada orang yang berwudu, dia menyelisihi perkara ini, ya. Dia mendahulukan bagian kiri. Apakah dia melakukannya di atas kejahilan atau sengaja? Ya, maka wudunya tetap sah. Karena mendahulukan bagian kanan itu bukan termasuk syarat dan juga bukan termasuk rukun wudu. Sesuatu itu terkait sah atau tidak disebutkan oleh para ulama kalau itu bersinggungan, berkaitan dengan syarat dan rukun. Kalau itu ternyata masuk syarat, tidak terpenuhi syaratnya, maka ibadahnya tidak sah. Sebagai contoh, misalnya seorang ingin sholat, ingin diterima sholatnya, ternyata dia belum bersuci, ya, belum mengangkat hadas yang ada pada dirinya, apakah hadas kecil maupun besar, maka sholatnya tidak sah. Atau dia tidak menutup aurat, ini juga termasuk syarat sah sholat, menghadap kiblat, ya, dan syarat-syarat yang lainnya dari syarat-syarat sholat. Begitu juga kalau itu terkait dengan rukun, ya. Kalau ternyata itu termasuk rukun ditinggalkan, ya, maka ibadahnya tidak sah, ya. Nah, jadi mendahulukan bagian kanan ketika seorang itu berwudu, afwan, mendahulukan bagian kiri ketika seorang itu berwudu, ya, walaupun ini menyelisih sunnah Rasul, maka wudunya tetap sah karena ini tidak berkaitan, tidak bersinggungan dengan syarat dan rukun, ya, bukan syarat juga bukan rukun, tapi ini hukumnya sunnah, sunnah secara ilmu fikih. Ya. Qala fil Muhni, berkata beliau di dalam Al Muhni, la yu'lamu fi adamil wujubi khilafun, tidak diketahui. Naam, di kalangan para ulama bahwasannya mendahulukan bagian kanan itu bukan perkara yang wajib. Ya, jadi sepakat para ulama, mendahulukan bagian kanan itu bukanlah wajibatu al-wudu, ya, dan juga bukan arkanul wudu, dan juga bukan syarat wudu, tapi dia termasuk sunnah-sunnah wudu, ya, dan banyak sunnah-sunnah wudu yang lainnya seperti membaca bismillah, ya, membaca bismillah sebelum berwudu, ini sebagian para ulama menghukuminya sunnah. Termasuk pula sunnah-sunnah wudu yang sebagaimana yang telah kita sebutkan, membasuh anggota wudu lebih dari satu kali kecuali kepala. Apakah itu muka, wajah, ya, apakah tangan, ya, kedua tangan, kedua kaki. Membasuh lebih dari satu kali, paling banyak tiga kali, apakah itu dua kali atau tiga kali. Ini termasuk sunnah-sunnah wudu. Itu juga termasuk sunnah-sunnah wudu adalah menyelah-nyelah jari jemari. Ya, atau sambil menggosok-gosok anggota wudu, ini juga termasuk sunnah-sunnah wudu. Termasuk juga sunnah-sunnah wudu adalah berdoa. Ya, berdoa, naam, setelah berwudu, ini juga termasuk sunnah-sunnah wudu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai dari pembahasan hadis yang ke-9 ini. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh mu'alib di sini, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-hadisul ashir, hadis yang ke-10. An-Nu'im Al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nu'im Al-Mujmir, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti mereka akan dipanggil, akan dikenali, ya gurun muhajirin, ya gurun muhajirin, yang dimaksud dengan gurun di sini adalah ya muka yang bercahaya, muka yang putih yang bercahaya. Muhajirin itu tangan dan kaki yang bercahaya. Ya, gurun muhajalin ini disebutkan oleh ahli lugah, ahli bahasa, adalah istilahnya isti'arah, kalimat serapan, ya, kalimat yang diambil yang sebenarnya ini digunakan untuk kuda, untuk binatang. Makna gurun itu ya adalah warna putih yang ada di kepala kuda. Ini maknanya, makna asalnya. Ya, warna putih yang ada di kepala kuda. Muhajjalin ini adalah warna putih yang ada di keempat kaki kuda. Ya. Jadi kuda ini berwarna hitam. Kemudian di antara warna itu di bagian kepalanya ada warna putih. Kemudian di bagian keempat kakinya itu berwarna putih. Jadi kalau misalnya ada beberapa kuda ya warnanya hitam semua, kemudian di antara kuda itu ada yang berwarna seperti ini, di kepalanya ada warna putih, kemudian naam di kakinya ada warna putih, itu sangat mudah kita mengenalinya karena dia berbeda sendiri dengan kuda yang lainnya. Nah beginilah nanti di antara keutamaan air wudu, ya, yang seorang basuhkan ke anggota tubuhnya, ke anggota badannya, ya, ke anggota wudunya. Di antara faedahnya dari sekian faedah yang disebutkan oleh para ulama, karena air wudu itu sangat banyak faedahnya. Ya, di antaranya adalah sebagai penghapus dosa dan juga sebagai sebab yang bisa meninggikan derajat seorang. Di antara pula faedah ya dari air wudu ini sampai nanti di akhirat. Ya dia akan bercahaya. Ya bagian kepala kita, nah bagian tangan dan kaki kita nanti akan bercahaya. Nah dengan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umat beliau. Karena nanti di hari kiamat, terutama di padang mahsyar, ya seluruh umat manusia itu dibangkitkan dari manusia yang pertama, dari bapak kita, bapak manusia yaitu Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir. Semuanya dikumpulkan. Ya, tidak ada naungan, tidak ada pohon, semuanya dalam keadaan telanjang. Ya, semuanya dalam keadaan naam tidak menutup aurat. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya mengalami kesusahan. Ya, dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenali umatnya di antaranya adalah bahwasannya anggota wudu ya itu nanti akan bercahaya. Dan bahkan disebutkan di sebagian riwayat, anggota wudu kita ini tidak akan tersentuh dengan api neraka. Ini juga di antara keutamaan ya air wudu. Ya, disebutkan pula di antara keutamaan ya seorang yang senantiasa menjaga air wudu itu dia ditazkiyah imannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhafadzu 'alal wudu illa al-mu'min. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang yang menjaga wudu kecuali dia mukmin. Ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya dia seorang mukmin, benar imannya. Maka oleh sebab itu ya kita disunahkan untuk menjaga wudu walaupun bukan untuk salat. Ya, walaupun bukan untuk salat. Ya, tidak dalam keadaan salat kita tetap disunahkan untuk menjaga wudu. Di antara faedahnya nih, la yuhafadzu 'alal wudu illal mukmin. Tidaklah seorang yang senantiasa menjaga wudunya senantiasa suci walaupun bukan digunakan untuk dia membaca Al-Quran, bukan digunakan untuk dia sholat, tapi dia murni untuk menjaga wudunya agar tetap suci. Maka diantara keutamaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentazkiyah imannya. Dia termasuk seorang yang mukmin, yang benar imannya. Kemudian faman istato'a minkum ayutila gurrotahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Ya, dan bersisi para ulama nanti akan disebutkan oleh syarih di sini. Ucapan famanistato'a minkum ayutila gurrotahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Ya, bersisi di kalangan para ulama ya tentang ucapan ini. Yang sahih ini bukan ucapan Rasul. Nanti akan disebutkan oleh syarih. Ini adalah tambahan ya, atau ucapan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi lafdin akhar, dan di dalam lafad atau konteks yang lain. Naam. Nu'im bil al-Mujbir mengatakan, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddau. Aku pernah melihat sahabat Abu Hurairah sedang dalam keadaan berwudu. Fa ghassala wajhahu wa yadayhi hatta kana yablughu al-mankibaini. Maka beliau membasuh wajahnya dan tangan beliau sampai ke pundak beliau. Ya. Nah, ya ini berkaitan dengan ya ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya maka lakukanlah. Maka ijtihad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi ya takala beliau membasuh kedua tangan itu bukan hanya ke siku. Kalau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan dari hadis yang ke-7 dan yang ke-8, itu membasuh tangan itu ya batas terakhir sampai siku. Tapi dengan ijtihad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berijtihad membasuh kedua tangan itu sampai ke pundak. Tujuannya apa? Tadi yang telah kita sebutkan, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya maka lakukanlah. Jadi tujuan beliau adalah ya agar cahaya itu semakin panjang, semakin banyak. Ya, dari sinilah nanti khilaf di kalangan para ulama hukum ya membasuh sebagian anggota wudu lebih dari ya perintah. Ya, apa hukumnya membasuh kedua tangan sampai dengan ke pundak? Seperti ijtihadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini. Ya, begitu juga nanti ya beliau akan ya membasuh summa ghassala rijlai hatta rafa'a ila saqaini. Kemudian kata Nu'im al-Mujmir, kemudian aku melihat beliau membasuh kedua kaki beliau sampai ke betis. Ya, sampai ke betis. Ya, karena tujuan beliau, niat beliau adalah tadi, pamanis tato'a minkum ayuti lagurrotahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya maka lakukanlah. Sehingga beliau berijtihad ya ketika membasuh kedua tangan itu sampai ke pundak, ketika membasuh kedua kaki sampai ke betis. Ya. Nah, dari sinilah nanti para ulama khilaf. Ya, bagaimana hukumnya? Ya, sebagian para ulama nah membolehkan membasuh tangan sampai dengan pundak, mencontoh ijtihadnya atau mengikuti ijtihadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu juga sebagian para ulama membolehkan membasuh kaki sampai dengan betis. Allah Ta'ala al-Miswab yang sahih, nanti akan disebutkan alasan-alasan yang disebutkan oleh syarih ya, yang akrab, yang lebih dekat dengan dalil, dengan kebenaran, ini tidak diperbolehkan. Adapun ijtihad yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah ijtihad yang keliru dilihat dari beberapa sisi, nanti akan disebutkan oleh mu'alif. Sisi yang pertama ya, ini menyelisihi ya tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun dinukilkan ya dari para sahabat radhiyallahu anhum selain sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala membasuh kedua tangan sampai ke pundak. Ini tidak ada. Ya, yang ada itu sampai batas siku. Bahkan dalam Al-Qur'anul Karim juga disebutkan ya, hatta al-mirfaqain, untuk seorang itu membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Ya. Jadi contoh atau bimbingan yang sampai kepada kita dari para sahabat radhiyallahu anhum selain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu seluruhnya menukilkan bahwasannya tata cara membasuh kedua tangan batas terakhir, batas maksimal adalah sampai ke siku, tidak sampai dengan pundak. Begitu juga tatkala mencuci kedua kaki, itu batas terakhir adalah mata kaki, tidak sampai dengan betis. Ya. Nah, jadi ijtihad beliau ini na'am dipermasalahkan oleh para ulama. Maka oleh sebab itu dari sini diambil faedah, ya, kalau seandainya ya ada perkataan para sahabat yang itu tidak bisa dijamak, tidak bisa dikompromikan dengan sabda-sabda Rasulullah, kita harus memilih menguatkan yang mana, apakah perkataan Rasulullah atau ijtihadnya para sahabat. Ya, langkah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, digabung, ya, dijamak, dikompromikan. Kalau misalnya ada perkataan Rasulullah, ada juga ijtihad para sahabat. Kalau bisa digabung, digabung. Kalau tidak bisa, maka mana yang harus kita dahulukan? Ya, para sahabat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maksum. Ya, terjaga dari dosa. Ya, terjaga dari dosa. Oleh sebab itu, sahabat Abdullah bin Abbas, ya, beliau pernah marah karena ada sebagian orang pada saat itu lebih mendahulukan fatwanya, ya, na'am, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai marah. Beliau mengatakan, "Yusiku antanzila hijaratun minas sama." Aqulu qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, aku khawatir, ya, hujan batu akan turun kepada kalian. Ini hujan batu, ya, bukan hujan uang, bukan hujan salju, bukan hujan es, tapi ini hujan batu. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, aku khawatir hampir-hampir turun kepada kalian hujan batu dari langit. Ini aku mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kalian mengatakan telah berkata Abu Bakar wa Umar. Ya. Jadi kalau misalnya ada sabda Rasulullah kemudian tidak bisa digabung, dikompromikan, dijamak dengan ijtihad-ijtihad para sahabat, maka kita harus memilih salah satunya. Yang kita pilih adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Beliau maksum. Ya, begitu juga yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Qala Allah Ta'ala, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Aku merasa heran kepada sebuah kaum yang kaum ini bukan orang biasa, ya, kaum ini adalah orang-orang yang berilmu, mengetahui sanad dan kedudukan sanad, tahu ini perawi lemah, ya, tahu ini perawi sikoh, ya, tapi dia lebih memilih, ya, perkataan yang lainnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya." Kemudian beliau mengatakan, "Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi." Maka hendaklah berhati-hati, ya, orang-orang yang menisi perintahnya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antusibahum fitnah, ayusibahum adzabun alim, akan turun kepada mereka, akan terkena kepada mereka fitnah, ya, dan azab yang pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan lebih-lebih kalau misalnya, ya, perkataan selain para sahabat, perkataan sahabat saja. Kalau misalnya tidak bisa digabung, dikompromikan, dijamak dengan perkataan Rasulullah, tidak bisa dimusyawarahkan, ya, kita harus memilih sabda Rasulullah karena ini yang lebih kuat. Kita harus meninggalkan, ya, na'am, sekian ijtihad-ijtihad para sahabat, lebih-lebih selain daripada para sahabat, ya, dari kalangan para ulama setelahnya, ya, apakah itu Al-Imam Syafi'i, apakah itu perkataan Al-Imam Ahmad, apakah itu perkataan Al-Imam Malik, apakah itu perkataan Al-Imam Abu Hanifah, ya, kita harus tinggalkan. Kalau seandainya perkataan mereka itu ternyata tidak sesuai dengan bimbingan atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus memilih. Yang kita pilih adalah Rasulullah karena mereka maksum. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri ya pernah mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu sunnata Rasulillah wa da'u ma qultu." Kata Imam Syafi'i, beliau sendiri yang ngomong. Ya. Ini beliau sendiri yang berbicara. Bukan kata saya, bukan kata si fulan, tapi beliau sendiri yang berbicara. Ya. Barang siapa yang melihat di kitabku, ya, kitab Al-Imam Syafi'i itu banyak. Ya, di antaranya adalah yang paling terkenal Kitabul Ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Ya, bahkan beliau memiliki dua kaul, kaulul qadim, kaulul jadid, ya, dari permasalahan-permasalahan fikih. Beliau mengatakan, kalau seandainya kalian mendapati di kitabku ada sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah, maka ambillah sunnah Rasulullah dan buanglah perkataanku. Ya, jadi Al-Imam Syafi'i berlepas diri dari orang-orang yang taklid, ya, taklid buta kepada beliau, ya, tanpa melihat ya naam objek ya yang beliau sebutkan, tanpa melihat dalil yang beliau sebutkan apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Sebagian orang kalau itu dari Al-Imam Syafi'i ditelan mentah-mentah semuanya, dan yang lebih parahnya kalau itu dari mazhab yang lain ditolak ya mentah-mentah pula, bahkan dianggap sesat karena tidak satu mazhab. Ya, tidak demikian bimbingan para ulama. Ya, para ulama tidak demikian membimbing murid-muridnya atau orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Ya, mereka membimbing umatnya, membimbing ya pengikutnya itu agar mereka berpegang dengan dalil. Ya, mereka berpegang dengan dalil. Begitu juga perkataan Al-Imam Abu Hanifah, ya, fa idza jaa al-hadis an Rasulillah fa 'ala ra'si wal 'ain, wa idza jaa anis sahaba fa 'ala ra'si wal 'ain. Ya, apabila datang hadis dari Rasulullah maka kepala dan mata ini harus tunduk. Ya. Dan apabila ya ada ucapan dari para sahabat maka kepala dan mata kita ini juga harus tunduk. Harus tunduk dengan dalil. Ya. Jadi, ya, perkataan orang selain sahabat lebih-lebih kalau misalnya menyelisihi ya sunnah Rasulullah, apalagi di zaman ini hanya sekedar gelar atau hanya sekedar pengakuan sebagian orang tidak diakui oleh ulama yang lain, sekedar diustadkan, sekedar dikiaikan, ya. Nah, ya tanpa apakah benar memang dia seorang kiai yang benar, apakah benar dia ustad yang benar, berjalan di atas jalan yang lurus, ya, berjalan ya dengan bimbingan Rasulullah dan para sahabat, hanya sekedar pengakuan-pengakuan sebagian pihak. Ya, kalau kita lihat ya mayoritas yang dieluh-eluhkan, ya digembar-gemborkan, yang dibesar-besarkan, padahal orang kecil, ya, padahal orang kecil, orang yang tidak ada apa-apanya, tapi dibesar-besarkan. Yang berbicara ya tanpa dalil, bahkan ya ahlu syubhat, ya hadis yang sahih dipakai, hadis yang lemah dipakai, hadis yang doif dipakai, bahkan hadis yang palsu pun dipakai. Ya, orang seperti ini dikatakan ulama. Ya. Nah, orang yang berilmu, ya tidak demikian. Kalau dia ternyata menyelisihi sunnah Rasulullah harus kita tinggalkan. Siapapun dia, apapun kedudukannya, walaupun dia kerabat kita sendiri, walaupun dia guru kita sendiri, walaupun dia ya orang yang memiliki garis keturunan yang tinggi, ya, kalau dia menyelisih sunnah Rasul, tidak berpegang dengan sunnah Rasul, maka kita tinggalkan siapapun dia, karena kita diperintahkan untuk senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah. Ya, tidak berpegang kepada pendapat seorang, karena seorang itu kadang benar, kadang tidak. Ya, kadang benar, kadang tidak. Dia benar, kita ikuti. Ya, kita dukung. Kalau dia salah, kita tinggalkan. Ya, inilah sikap yang benar ya bagi seorang muslim ya di dalam beragama. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.